Ya Rabbana karamna. Dilarang dan termasuk yang batalkan sholat, karena sholat itu khusus adalah merupakan hadroh ilahiyah, khusus untuk Allah Taala. Oleh karenanya ingat-ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sopan santun kita ketika sholat, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengetahkan gambar hakikatnya, tapi dia itu menghadap kepada Allah dalam hatinya sesuatu, maka Allah akan berkati ini. Siapa Allah? Katain pikiran kita ke makanan dan sebagainya. Nah, itu berarti kita mau tambah kepada Allah. Nah, oleh karena itu malah memaafkan pertama kali. Lintasan kedua katakan abdi ya roh ilah, tetap dimaafkan yang kedua. Tapi yang ketiga masih juga seperti itu terlintas, maka langsung Allah Ta'ala a'aradu anhu, berpaling darinya, kemudian sholatnya seperti kalian mencapakkan bagi. Nah, itu yang terjadi. Memang terima, memang telah mengeluarkan kewajiban kita melaksanakan sholat. Tapi apa gunanya kita capek tapi tidak dapat apa-apa? Supaya kita sholat itu dalam keadaan khusyuk, ya. Bagaimana caranya? Disibukkan kita, disibukkan apa yang akan untuk dibaca, lalu kemudian diresapi artinya, sehingga pikir tergunakan tidak ada salah untuk senangnya. Masuki oleh maling itu rumahnya yang kosong. Lalu pikir 1000 kali dia untuk masuk ke dalam. Dan dulu setan itu masukin tempatnya di mana? Di dalam badan kita. Di dalam otak kita ada setan, mata kita ada setan, telinga kita ada setan, hidung kita ada setan. Bahkan kalau kita itu bangun dari tidur kita pada malam hari setelah azan dikumandangkan, cing di telinga kita. Ya, dalam keadaan dapat barokahnya setan, tidak mau terjadi. Nah, itu kenapa? Karena akibat itu yang semacam ini bukan tapi tahakkum ejeran, tapi ujian. Apes disuki nasihat itu kenapa sudah dikencingkan bangun malam walaupun setengah jam seperti itu. Dan cintanya, maka itu andaukan cintanya. Allah Ta'ala itu dan tamatnya kepada hambanya, Allah menyamakan, membandingkan muamalah yang bisa terjadi andau interaksi, yaitu seperti interaksi antara kita ingin bahkan cintanya seseorang daripada manusia, gimana caranya? Caper kita kasih tahu bahwasanya kita tidur ingat dia, makan juga ingat dia, mandi ingat. Allah Maha tahu, kalau Allah Maha tahu dimanapun dia Maha tahu, itu betul. Bangun malam dia berkorban mengambil dia dalam hati kecilnya ada rasa takut, misalnya dia berkorban, dia meninggalkan berbicara di waktu malam, ngobrol takut sampai ketinggalan tahun malam, dan semua Allah Ta'ala dengan usaha kita. Kemudian Allah Ta'ala manusia itu ingin dicintai sama orang lain, gimana caranya? Caranya murid yang tadinya gak dikenal sama gurunya, kemudian dia dekat kepada gurunya dan disayang oleh gurunya, gimana caranya? Usaha. Nah, suruh tanya, gak tanya, diam aja. Nah, yang dapat perhatian dari para guru itu yang suka bertanya, yang di depan ya kalau gurunya wali, kalau gurunya belum wali gimana? Nah, jadi gimana? Jangan tidur. Jadi ke sekarang ini hatian, perhatiannya itu perhatiannya setan. Gimana cara tidur waktu kelas? Nah, itu bukan perhatian yang baik itu. Ya Pak, nanti kalau anaknya masuk pondok, siapa namanya? Saya tanya, ini siapa namanya? Oh, fulan. Kenapa? Yang suka tidur. Nah, jadi tadi hapus ini seluruh manusia, kebukan, sahabat, kerabat kita, dan handelan maupun yang lainnya semuanya, memintar kita harus baik. Bahkan yang baik, ada orang tawadu seperti dia. Enggak ada orang berilmu seperti dia, orang berakhlak seperti dia, perhatian seperti dia. Usahakan itu maksudnya, ikhlaqal mauta wal hayata ayyukum Menurut Allah, Allah Ta'ala telah menurut dan sesuai dengan yang diucapkan oleh kekasihnya Nabi Allahi alal ardi. Antum, antum itu apa? Ada kalian semuanya, mata kalian, kalian, hati kalian, pikiran kalian sedang Allah ciptakan dalam diri Allah. Nah gitu. Dia disaksikan, ini orang baik. Di sisi Allah baik juga. Jadi kalau orang lain itu mengatakan, oh ini jelek, kurang aja baik. Karena cuma kepada beberapa orang, beberapa golongan orang, bukan kepada semua. Allah juga tahu. Allah juga dia seperti itu. Nah, oleh karenanya, kalau kita ingin tahu apakah kita itu termasuk yang paling baik di sisi Allah atau tidak, lihat dulu keluarga kita. Kita sebagai anak, tanya sama orang tua kita. Kalau orang tua kita mengatakan, anak yang terbaik di antara anakku adalah kamu. Nah, berarti kamu terbaik di sisi Allah. Sekarang kamu sebagai apa? Nah, sekarang sebagai suami juga, sebagai anak juga, sebagai saudara kita, saudara juga, sebagai ayah juga. Nah, gimana hukumnya? Kita tanya kepada mereka. Tanya sama orang tua, kamu adalah anak terbaik. Tanya kepada istri, kamu suami yang terbaik. Tanya kepada saudaranya, kamu adalah saudara yang terbaik. Tanya kepada anaknya, kamu adalah ayah terbaik yang pernah aku tahu. Misalnya, nah, berarti apa? Dia adalah yang terbaik di sisi Allah. Nah, semua itu terkait dengan manusia. Nah, oleh karena itu, maka harus kita caper kepada Allah, harus. Tunjukkan kalau kita penuh dengan pengorbanan untuk Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan segalanya untuk kita, maka kita berikan semuanya juga untuk Allah. Kalau ilmu saja yang kita pelajari sekarang ini, ilmu itu berkata, "A'tikullah wa sawfa nu'ti ba'di." Berikan keseluruhanmu, maka mungkin saja aku akan berikan sebagian daripada ilmu. Nah, kalau Allah Ta'ala mengatakan, "A'tikullah wa sawfa nu'ti kullah." Jadi kalau semua kamu itu berikan semuanya, aku akan berikan semua yang kamu inginkan. Dengan dasar hadis Nabi SAW, فَإِذَا أَحْبَدْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيَبْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا لَيْنْ سَعَلَنِي لَعُتِيَنَّ وَلَيْنْ سَعَذَنِي لَعُئِذَنَّ. Kata Allah Ta'ala, kalau sudah aku mencintainya, dengan apa? يَتَقَرَبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ, mendekat kepadaku dengan pekerjaan atau jenis sunnah. Apa maksudnya, tujuannya? Caper, cari perhatiannya Allah. Dan jadi cari perhatian Allah itu bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib, semuanya melaksanakan. Sama seperti kalian kalau hadir di kelas, semuanya hadir. Tapi di antara mereka yang banyak, sekian banyak itu di kelas, ada yang diperhatikan oleh gurunya. Siapa yang diperhatikan? Yang caper. Tidak akan caper, tapi caper pada batasnya. Ya, jadi jangan caper dia itu ustaznya laki-laki, kemudian dia itu melakukan sesuatu yang kurang ajar kepada gurunya dengan bersuara suara yang leper, kata orang Madura itu apa itu? Mesin-mesin. Nah, nggak boleh, nggak begitu nggak boleh. Nah, atau jadi apa? Dengan bermanja-manja depan gurunya, nah, itu nggak boleh. Itu dosa, dosa besar itu maksudnya. Nah, jadi caper itu maksudnya kalau ditanya pertama kali yang menjawab ya disuruh untuk melaksanakan tugasnya pertama kali menyerahkan dia, nah, itu kan dia senang. Gitu. Dan, jadi ayo suruh tanya, yang pertama kali bertanya dia, nah, itu senang. Suruh tanya dia, disuruh jawab nggak ada yang jawab semuanya. Nah, ini kan aneh kayak gitu, gimana mau caper kayak gitu. Nah, jadi usahakan kita itu bermuamalah dengan Allah seperti muamalah kita kepada manusia. Kemudian kalau seumpama itu qiraah atau zikir, maka itu tidak dikecualikan dari masalah, asalkan seperti yang di yang tersebutkan tadi. Nah, kemudian au khatabul atis, atau seperti orang yang sedang batuk misalnya. Itu enggak dikecualikan, itu termasuk yang batalkan. Kita lagi sholat, kemudian di samping kita itu kemudian batuk, sunnah kan untuk mentasmidnya. Tasmid itu dengan kita mengatakan yarhamukal Alhamdulillah. Kita disunahkan untuk mengucapkan ya Alhamdulillah, kecuali kalau dia sudah membaca Alhamdulillah. Makanya kalau semua dia tidak terdengar membaca Alhamdulillah, kita ingatkan Alhamdulillah. Kalau dia sudah baca Alhamdulillah, baru kita katakan ya Alhamdulillah. Nah, itu adalah Imam Bukhari radhiyallahu anhu, di antara manaqib beliau, dari saking besolnya dia untuk melaksanakan sunnahnya Nabi. Dia itu pernah suatu waktu ketika berjalan di pinggir pantai atau di pinggir danau, di seberang sana itu ada satu orang yang sedang batuk bersin. Maka kemudian dia menyewa kapal untuk menyeberang ke sana. ketemu sama orang bersin itu dan dia mengatakan alhamdulillah, dia kembali lagi. Nah, itu sunnah, termasuk haknya muslim dengan muslim yang lainnya. Kenapa? Kita penuh dengan doa dan kita perlu dengan doa. Kenapa sih? Kok termasuk haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu iza atisha syamitahu syamitku iza atish fa syamitku. Jadi kalau dia itu bersin, maka andanya kita bertasmid dengan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Nabi SAW di dalam hadis lain mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk minta doa kepada setiap muslim yang kita jumpa. Doakan saya ya, doakan. Rasulullah itu kalau mau mendapati sahabat-sahabatnya yang meminta izin untuk berangkat umrah, doakan saya, jangan lupa di sana. Nabi meminta doa pada sahabat-sahabatnya. Kita juga seperti itu. Kenapa kita diperintahkan untuk minta doa dan sebagainya? Karena kehidupan kita itu sangat perlu kepada doa orang lain. Enggak cukup dengan usaha, enggak cukup dengan upaya, enggak cukup dengan ibadah kita, enggak cukup. Ibadah kita yang mana yang mau diandalkan? Yang kita andalkan sekarang ini adalah syafaat nanti di pada mahsyar. Yang kita andalkan sekarang ini adalah doa. Perbanyak doa, minta sama orang tua doa, minta sama guru doa, minta sama teman doa. Bahkan ketika kita menikah, selalu ya terpampang tertulis di mana-mana, minta mohon doa restu, selalu minta doa. Dan kenapa? Karena kesuksesan itu membutuhkan pada doa. Di dalam menjalani rumah tangga butuh pada doa, semuanya doa. Makanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sari daripada ibadah. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjata mukmin. Doanya siapa? Doanya siapa? Siapa saja? Doanya orang tua, doanya guru. Pokoknya kita setiap ketemu orang kita doa. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita perlukan untuk kita mengarungi sebuah kehidupan yang sangat dahsyat, yang sangat berat kepada kita semuanya, terutama di akhir zaman ini. Kalau Al-Habib Ali bin Syihab beliau mengatakan, antum fi zamanin tahtajuna ila sabrin katsir walakin sabrukum qalil. Kamu itu berada di suatu zaman, kalian itu membutuhkan dan memerlukan kepada kesabaran yang lebih. Tapi ternyata sabar yang ada pada diri manusia sekarang ini sedikit. Kenapa sedikit? Karena ilmu sedikit. Orang yang sabar itu adalah orang banyak ilmu. Orang yang sedikit ilmunya, dia tidak sabar. Nah, oleh karena itu, maka kalau ini di zaman Al-Abi bin Syihab, Al-Abi mana dengan zaman sekarang ini? Jadi kita harus banyak sabar. Belajar untuk sabar. Gimana cara belajar sabar? Ya, harus dengan cara terapi. Bagaimana cara terapinya? Masuk pesantren. Jam 3 dibanguni. Yang ngantuk kemudian dicatat, dibangunkan, disiram air, dipercikan buat siramnya. Nanti disalah artikan nanti, wah disiram, kita gak mau mondok, nanti bilang gitu. Nah, ngerti ya? Jadi semuanya itu ajarannya siapa? Nabi kita Muhammad. Untuk apa? Untuk membina, untuk menterapi, untuk mujahadah. Supaya apa? Semua badan kita itu jadi lentur, sesuai sinkron dengan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sabarnya utuh, tawadunya utuh, akhlak yang baiknya utuh. Jadi semuanya itu mengaruhi kehidupan itu mudah. Nah, tapi kalau tidak, kalian gak pernah belajar di dalam pesantren, kemudian kalian tuh harus bertemu dengan tetangga yang modelnya kayak begini, begitu, ketemu dengan suami apalagi yang modelnya begini, begitu, kita gak paham. Apakah kalian paham? Dengan suami yang baru kita mengenal, datang, kemudian meminang, kemudian jadian langsung, nah, kita gak tahu sifatnya bagaimana, bagaimana track recordnya kita gak paham, bagaimana dia, sifatnya bagaimana, perasaannya bagaimana, cara ngomongnya bagaimana. Nah, bagaimana kita adaptasi? Mungkin adaptasi membutuhkan kepada waktu setahun, mungkin dua tahun, mungkin 10 tahun gak cukup. Nah, gitu. Jadi tergantung kepada kedewasaan mereka berdua di dalam menjalani rumah tangga itu. Tambah dewasa, tambah cepat adaptasinya. Nah, tapi di sini masalahnya, dalam rangka adaptasi itu yang 1 tahun, 10 tahun dan sebagainya, apakah tidak melewati suatu dosa dan pahala? Pasti lewati dosa dan pahala. Kalau pas kebetulan melewati dosa, kemudian belum sempat taubat lalu dia meninggal, kan kita suruh khatimah. Itu masalahnya. Ditambah lagi, harapan kita semuanya pengen bahagia. Semua harapan kita pengen bahagia. Tapi dia ini tidak pernah menapaki jalan menjalani suatu suatu tatanan atau suatu runutan yang telah diajarkan Nabi Sallam untuk kita itu bahagia. Bagaimana kita akan bahagia? Memangnya bahagia di mana jiwa? Di supermarket atau di sekolah itu kalau semua sarjana pasti bahagia begitu. Nggak ada jaminan itu. Jadi kalau mau bahagia ikut Nabi Muhammad. Karena misi dan visi Nabi Muhammad dalam Islam itu adalah pengen membahagiakan umatnya, mensejahterakan umatnya, memberikan keamanan dan kesembuhan bagi seluruh umatnya. Siapa yang ikut Nabi Muhammad pasti bahagia hidupnya. Buktinya, abang lihat aja. Elemen yang bahagia hidupnya sampai setelah matinya siapa? Kalau kita katakan pejabat, enggak juga. Pejabat ada waktu lengsernya. Ya kan? Kalau kita katakan orang kaya, enggak juga. Orang kaya itu selama dia kaya dihormati, dimuliakan. Kalau dia lagi bangkrut, siapa akan memuliakannya? Dukun, selagi enggak di penjara, pakai penjara gimana lagi? Siapa akan menghormatinya? Jadi siapa orang kaya? Orang alim dihormati, hidupnya dihormati, meninggalnya banyak yang hadir. Banyak mana pejabat atau orang alim yang meninggal ketika pelayatnya itu datang? Ayo, banyak mana? Orang alim, orang kaya atau orang alim? Dukun atau orang alim? Yang mana saja galak dengan orang alim. Itu orang meninggal, coba lihat kuburannya pejabat, ada yang dibaca yasinan? Ada haulan? Orang kaya juga seperti itu. Gak ada yang hadir haulan atau bikin haulan. Gak ada, kok bikin haulan ya sedikit yang hadir. Apalagi kalau bikin haulan gak ada makanannya, gak ada yang datang. Tapi orang alim, mereka datang untuk betul. Mereka datang ingin bawa berkah. Mereka datang ingin membawa hajat-hajat yang maksudnya, tujuannya supaya dikabulkan Allah Ta'ala dengan menghadiri haulnya. Nah itu para ulama. Apakah itu tidak cukup bukti bagi kita semuanya bahwasanya itulah maksud kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan. Coba lihat, kalau kita ada satu orang maling, maling hartanya orang kaya biasa, memang yang dicari adalah harta yang orang kaya, ya kan? Tapi kalau maling hartanya kiai, mereka agak takut. Kenapa takut? Kuat? Ya, aman nggak? Aman. Kalian seorang ustazah, seorang alim. Atau imam mamet gini misalnya, kita lagi jalan, dihormati orang gak? Hormati. Orang mau misalnya usil, setiap jalan diusilin. Tapi kalau kita yang jalan, diusilin juga. Agak takut ya. Nah, kenapa? Aman berarti. Ilmu itu mengamankan orang. Jadi kenapa? Karena kita menapaki jalannya Nabi. Nah, jadi seperti bentuknya Nabi saja kita dihormati, dimuliakan, sejahtera. Apalagi kalau seumpama amaliannya juga, dohirnya juga, batinnya juga, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, sampai di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dimudahkan untuk yang demikian itu. Amin. Kemudian kita membaca Gudul Ijen dengan harapan yang belum waktunya kawin, jangan kawin dulu. Nah, itu harapannya, makanya kita baca ini gitu loh. Supaya kita paham, jadi kawin itu gak mudah. Kawin itu adalah suatu beban. Jadi ada orang suka beban? Kenapa gak suka beban? Karena berat. Nah, jadi kalau kecuali kalau sudah sih, ya bagaimana caranya? Misalnya, kamu gak pernah ngangkat beban. Ya kan, bal-bal tuh. Gak pernah angkat beban. Tiba-tiba saya suruh angkat beban yang 60 kilo. Bisa gak? Enggak bisa. Terus gimana caranya bisa? Nah mungkin gak ada yang gak bisa di dunia. Semua pasti bisa. Ya latihan dulu. Mulai dulu dari yang 10 kilo. Minggu, 2 minggu 10 kilo. Naik lagi 20 kilo. Minggu, 2 minggu 20 kilo. Tambah lagi 30 kilo. Minggu, 2 minggu 30 kilo. Tambah lagi minggu, 2 minggu 40 kilo. Tambah lagi 50 sampai akhirnya 60 kilo bisa. Nah, tapi kalau langsung bisa ketarik hamstring. Nah, urannya bisa ketarik. Nah, jadi seperti itu juga. Jadi segala sesuatu itu harus bertahap. Nah, sekarang kalian dalam rangka belajar untuk apa? Untuk kawin. Jangan kawin dulu, gitu. Masih belajar, masih tahap belajar untuk kawin. Jadi kawinnya sekarang kawin-kawinan, gitu. Nanti kalau sudah selesai ugut diligennya, tunggu sampai khatam dulu, ya. Baru dia kawin. Nah, apa ya? insya Allah matang, insya Allah bisa menjalani kehidupan itu sesuai dengan yang diharapkan, bahkan bukan cuma matang, kematangan. Umur 40 tahun baru. Tapi yang penting kan, seperti saya katakan, ilmu itu nggak harus hatam kitab. Ilmu itu yang penting manfaat. Ilmu yang manfaat itu nggak harus menghatam kitab. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang berupa cahaya masuk dalam hati kita. Walaupun satu kali pelajaran, tapi kalau dia itu siap, hatinya bersih, dan dia siap untuk menerapkannya sesuai dengan hidayah yang Allah turunkannya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian ilmu yang manfaat itu menular kepada ilmu-ilmu yang lainnya dia ketahui. Itu ilmu manfaat. Jadi enggak memerlukan kepada harus duduk 10 tahun baru ilmunya manfaat, harus baca kitab ini baru ilmunya manfaat. Enggak ada itu ceritanya seperti itu, enggak. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang berupa cahaya yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hambanya dia kehendaki. Siapa dikehendakinya? Yang sesuai dengan anjurannya. Anjurannya siapa? Anjuran kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hatinya siapa? Hatinya orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa itulah orang-orang yang berhati bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Sampai kemana? Ika ya? Tadi kita mengikuti warnanya yang agak besaran gitu. Ini matanya serta tambah dua, tambah canggih jadi. Kalau dari dekat ya, tidak kelihatan, tapi harus jauh. Gala Abdullah al-Wasiti Raitu imra'atan ala arafatin wahia takul man yahdillah famalahu min mudil wa ma yudillah fala hadiyalah fa'alimtu annaha dhalla fa'gultu ayyatuhal mar'ah min aina adbalta. Qala subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min masjid al-haram ila masjid al-aqsa fa'alimtu annaha min al-maqdis fa'gultu ma alladhi ja'a bika. Qala wallahi 'ala an-nasi hijjal bayt man istata'a ilayhi sabila fa'gultu alaqi zawj. Qalat wa la taqul ma laysa laka bihi ilmun. Faqultu atarkabina ta'iri. Qalat wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Falamma aradat ar-rukub qalat qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Fa'aradtu anha. Falamma raqibat qultu ma ismuki. Qalat wadhkur bi kitab Maryam. Faqultu laha alak ya ulad. Qalat wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Fa'alimtu anna laha awladan. Faqultu ma asma'uhum. Qalat wa kallam Allah Musa taklima wa takhadha Allah Ibrahim khalila ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wa qultu fi ayyi mawdi'in atlubuhum. Qalat wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa alimtu anha adillatu rakbi. Fa qultu ya Maryam ala ta'kulina shay'an. Qalat inni nazartu lirrahmani sawma. Falamma wasalat wasalna ilayhim wa ra'awha bakau galat fab'atu ahadakum yuwarikukum hadhi ila madinah al-aya fasa'altum anha faqalu innaha dhallat mundu salatati ayyamin wa qad nazarat an la tatakallam illa bil-Qur'an summa badzalika ra'aytuhum yakuna fasa'altuhum faqalu innaha fin nazah fadakhalat fadakhaltu wa sa'altuha an haliha faqultu wa ja'at sakaratul maut bil-haq. Falamma matat wa'aitu hadir kalaylah fil manam fakultu aina anta lawlak indal mutakina fi jannatin wa nahar fi mak'adi sidkin indal malikin muqtadir. Nah, jadi ini sebagian daripada cerita. Ceritanya apa? Ceritanya perempuan yang solihah gitu. Nah, perempuan itu kan ada dua. Ada perempuan solihah, ada perempuan solihah. Ya, perempuan solihah adalah perempuan yang melaksanakan semua haknya Allah dan semua hak hamba-hambanya. Semoga kalian semua termasuk. Dan yang kedua adalah perempuan solihah. Siapa solihah? Yang kebalikannya solihah, yang melaksanakan hak Allah dan juga tidak melaksanakan hak-hak hamba-hambanya siapa? Allah. Nah, itu adalah solihah, na'udzubillah. Nah, itu termasuk ahli nar, itu termasuk itu. Nah, mereka yang tidak ngurus suaminya, mereka yang tidak ngurus anaknya, mereka yang tidak pasti kepada tuannya, mereka yang berani kepada gurunya, mereka yang tidak baik kepada tetangganya, mereka banyak semua yang tidak melaksanakan hak sesama, nah itu adalah mereka solat. Itu pula mereka yang tak solat, mereka yang tak puasa, mereka yang berani berbohong, mereka yang berani berbuat zalim, mereka yang suka mengata-ngatai orang, mereka yang usil, mereka yang suka menyakiti hati orang lain dengan ucapannya. Nah, itu termasuk orang yang solihah itu namanya. Nah, usaha kita menjadi seorang wanita yang solihah. Ini termasuk wanita solihah. Jadi ada seorang wanita hilang ya dari keluarganya, rombongannya. Sehingga ketika diketahui atau berpapasan dengan orang yang soleh, tanya, dari mana kamu? Jawabannya semuanya Al-Quran dan sesuai. Nah, artinya apa? Orang perempuan dahulu itu sampai bicaranya kalau semua dengan Al-Quran, semuanya dalam Al-Quran itu bisa jadi jawaban. Seperti tadi ya. Ditanya begini, jawabannya begini, ada dalam Al-Quran. Apakah punya suami? Di situ dijawab. Di dalam Al-Quran juga ada, semuanya ada. Oleh karenanya, di dalam perkataan yang wahdat, beliau mengatakan la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Seorang murid itu tidak akan sampai kepada tujuannya, yaitu makrifat kepada Allah, kecuali sampai dia mendapatkan dalam Al-Quran semua yang diinginkan ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Semua yang dalam Al-Quran semua ada. Ilmu apapun ada dalam Al-Quran. Hajat kita bagaimanapun ada dalam Al-Quran. Nah, ini termasuk orang salihah. Wanita salih itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi ciri-cirinya wanita salih itu selalu hafal Quran. Artinya, kok bisa dia itu bisa menjawab dalam Al-Quran? Karena dia itu hafal sudah. Nah, coba lihat orang yang hafal Quran. Kan itu untuk orang hafal Quran. Kenapa? Orang yang hafal Quran itu kalau dia itu berjalan di suatu kampung, itu di kampung itu orang-orang berdosa itu semua diangkat dosa. Hanya karena jalan saja, gimana orang tuanya? Gimana kakek moyangnya? Kalau dia meninggal, dia akan diberikan hak prioritas untuk memberikan syafaat bagi 40 keluarganya. Nah, jadi berapa keluarga kalian? Kalian punya saudara cuma 5, 6, 7. Kemudian ditambah lagi suami kalian, anak kalian. Berapa semuanya? 40 semua orang tua kalian, kakek, nenek kalian, semuanya 40 orang dapat syafaat kalian. Kalau hafal Quran. Jadi ternyata sesuatu yang besar itu membutuhkan dan memerlukan kepada pengorbanan yang besar pula ya. Jadi hafal Quran itu mudah tidak? Ya. Nah, mudah. Jadi harus bersih hatinya, harus suci badannya, harus suci jiwanya, baru Quran itu akan melekat padanya. Karena Quran itu hidup. Quran itu hidup. Jadi kalau baca Quran itu kita baca dan kita akan disaksikan oleh Quran. Karena apa? Nanti kita itu di mana tempatnya, magom kita, kedudukannya di akhirat nanti, kedudukan kita itu di akhir ayat yang kita baca. Nah, artinya kalau orang hafal Quran ya semuanya ada di dirinya, semuanya dia itu tinggal pilih yang mana yang paling tinggi. Nah, tapi kalau dia tidak pernah baca Al-Quran, makanya Al-Quran ini rahasianya itu besar. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kamu ingin supaya kamu dicintai oleh manusia, ada dalam Al-Quran. Baca Al-Qurannya sering. Nah, tinggal lihat aja. Ya Allah, saya anak baca Quran dengan niat supaya hati anak bersih. Anak lihat baca Quran supaya anak mempunyai kekuatan fisik. Atau alat baca Quran supaya aura kecantikanku itu tampak. Bisa diniati. Apa yang gak mungkin? Semuanya mungkin. Nah, jadi biar kita paham bahwa Al-Quran itu mempunyai rahasia yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW dan setiap hurufnya mempunyai 1000 arti, mempunyai 1000 mukjizat, mempunyai 1000 rahasia, mempunyai 1000 obat. Satu harusnya itu Al-Quran. Satu-satunya mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi yang masih ada sampai sekarang ini adalah Al-Quran. Yaitu adalah kalam Allah Al-Qadim. Sedangkan yang dalam Al-Quran itu yang tertulis itu hikayatnya. Tapi hikayatnya mempunyai sebuah rahasia luar biasa. Termasuk kita membaca Al-Quran melihat langsung itu dengan mata, itu membuat tajam mata. Nah, tapi kita harus menghormat, memuliakan Al-Quran itu. Jadi seakan-akan Al-Quran itu menghidup. Karena Al-Quran itu nanti akan jadi apa? Pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Nah, oleh karenanya ini ciri-ciri wanita soleh itu, dia itu selalu bertakluk terkait dengan Al-Quran. Lagi masak baca Al-Quran, lagi menyusui baca Al-Quran, lagi menidurkan anak baca Al-Quran, di rumahnya selalu setel Al-Quran. Jangan balik setel Al-Quran waktu 40 hari saja anaknya. Setel Al-Quran kenapa? Jangan tak datang saya cek kan emang. Nah terus dia biarkan di setel di rumahnya. Kalau gak bisa baca sendiri biarkan Al-Quran itu terus dibaca. Baik, karena apa? Pendengaran kita dengan Al-Quran itu mau punya pengaruh sangat besar. Ada salah satu seorang ibu yang sangat sukses tidak mentahfidzkan anak-anaknya. Dia punya anak 12, semuanya Al-Quran. Dan hebatnya lagi, bukannya mahal Al-Quran, tapi Al-Quran umurnya semuanya di bawah 10 tahun. Nah, ketika ditanya, kenapa kok bisa engkau itu bisa menjadikan mereka itu hafal Al-Quran di bawah 10 tahun semuanya, 12 semuanya hafal Al-Quran. Apa jawaban dia? Galia, karena aku tidak memberikan makanan, minuman untuk mereka kecuali aku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga apa? Waktu dia masak, baca selawat. Waktu dia buat minuman ke anak-anaknya, baca selawat. Waktu dia itu menyusui anaknya, baca selawat. Sehingga barokahnya selawat itu akhirnya mereka jadi orang-orang cerdas semuanya. Kita enggak, sambil nepei, lihat sinetron. Sambil masak, lihat sinetron. Akhirnya anak jadi kayak orang sinetron. Jadi semua yang kita pandang itu ada pengaruhnya. Ya, makanya coba lihat di dalam ilmu kedokteran, kalau kita lagi hamil, kita diperintahkan untuk melihat yang apa? Yang putih-putih, yang kemerah-merahan, misalnya lihat orang yang ganteng. Nah, anaknya itu. Nah, gitu. Ada memang di dalam ilmu tasawuf juga seperti itu. Dan diperintahkan seperti itu memang untuk kita membayangkan orang yang soleh supaya anaknya itu menjadi seperti anak, seperti orang soleh tersebut. Ada memang gitu. Makanya kok bisa kadang-kadang satu saudara itu semuanya putih, satu hitam. Kok bisa? Karena pandangannya, pikirannya itu gelap. Jadi gelap betulan anaknya. Mirip, mirip semua. Cuma satu aja hitam gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, makanya jadi kalau semua kita itu sedang menyusui, lalu kita baca Al-Quran, melantunkan Al-Quran. Nah, seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu arda. Nah, beliau itu dari sejak kecil sudah puasa. Dari sejak kecil sudah tahajud. Loh, kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Kalau seumpama dia itu pas bulan Ramadan ya, nanti kalau sebelum waktunya sahur, waktunya sahur itu dia nangis, minta nyusu. Nanti setelah dia azan, dia gak mau nyusu lagi. Dulu kan dipaksa gak mau. Asal dipaksa gak mau. Begitu maghrib langsung dia nangis, minta nyusu. Nah itu dia syarat berjalan dari semangat kecil seperti itu. Bangun malam setiap malam. Begitu dia itu waktu mulai dari mulai bayi pas jam malam dia bangun. Nangis sehingga ibunya bangun. Setiap malam. Ah itu. Jadi ada ciri-ciri tertentu di mana kalau Allah berkehendak seseorang itu diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya. Dari kecil sudah ada tanda-tandanya. Baik. Dari kecil sudah ada tanda-tandanya. Semoga dalam diri kalian juga ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kalian semua mau mondok di Garuda. Insyaallah semuanya kalian termasuk yang bakal masuk di dalam BWSD UPR wanita-wanita solihah dalwah calon pendamping. Terus apa katanya? Kemana dulu? Bagaimana? Al-Fatul Hamid? Ilan Gal? Riawal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ma'alif rahimullah ta'ala nafadah Allah ta'ala nafadah juga dalam perjalanan. Amin. Al-Fasl Khamis, pasal yang kelima. Fi fadli talabatil ilmi wal mutafaqihina fid din. Di dalam keutamaan para santri dan orang yang mencari ilmu agama. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji'. Dan siapa yang mencari ilmu, maka berarti dia itu berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Berarti kalian sekarang berada di mana? Di medan pertempuran. Kalau kalian meninggal sebelum kalian sampai ke rumah kalian, berarti kalian meninggal dalam keadaan jihad di sabilillah. Makanya kan talabul ilmi itu kalau meninggal, meninggal dalam keadaan sebagai syahid. Karena berdasarkan hadis ini. Nah, jadi langkah-langkah kalian, waktu-waktu kalian, tidur kalian itu juga dihitung sebagai ibadah. Karena apa? Kalian mulai keluar dari rumah sudah terhitung sebagai seorang mujahid fillah. Nah, jadi enggak mudah. Apalagi memang ilmu itu menguntungkan kita gitu. Ilmu itu menguntungkan kita. Kalau soal ini itu kasih keutamaan semacam ini karena kita kehilangan sesuatu, ini enggak. Tapi karena kita ingin dapat sesuatu. Dan jadi sesuatu yang kita dapatkan dengan cara cuma-cuma. Kalau kita menjadi orang alim kita mulia, kalau kita menjadi orang alim kita bahagia, kalau kita menjadi orang alim kita akan terhormat, kalau kita menjadi orang alim kita akan bahagia, kalau kita menjadi orang alim kita akan menjadi orang yang kaya, kalau kita akan menjadi orang alim nanti kita akan menjadi orang yang paling berguna, kalau kita menjadi orang alim kita akan bermanfaat bagi manusia, ya kan? Itu kalau kita semuanya itu. Nah, tapi itu pun di atas itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Setiap langkahnya itu seperti ibadah selama 1 tahun. Dulunya kalian di sini, kan, untuk belajar, nah itu sudah dianggap tasbih, dianggap takbir, dianggap tahlil, walaupun kalian tidak membaca apa-apa. Dan, nah itu. Untuk apa itu semuanya? Untuk menganjurkan, memotivasi kalian supaya kalian itu menjadi ahlul ilm, itu maksudnya. Sampai-sampai ahlul ilm itu diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk diperlakukan dengan baik. Di mana Nabi SAW bersabda, istausu bitolabatil ilmi khaira. Istausu bitolabatil ilmi khaira. Hendaknya kalian, aku wasiatkan untuk memperlakukan orang yang mencari ilmu itu dengan baik. Perlakukan mereka dengan baik. Siapa yang berbatil ilmi? Nah, karena kalian coba, waktu kalian datang pertama kali kan masih tidak terkendali. Jiwanya itu masih kosong, hatinya masih kotor. Kalau ustadznya jalan, maka dia masih berdiri jalan-jalan juga, ya kan? Nah, begitu sekarang kan kita kalian berdiri semuanya, diam semuanya. Ustadznya jalan semuanya, kalian berdiri dan tidak jalan. Kalian cuma nunduk kepalanya gitu. Nah, kenapa bisa begini? Ilmu. Orang tuanya datang dulunya sering membantu, itu orang tuanya sekarang datang menjenguk lain sudah. Cium tangan, hormat, minta maaf, minta ridho kepada tuanya. Oh, kok bisa kayak begini? Apa ceritanya ini? Ah, ilmu, semuanya ilmu. Jadi ilmu agama ini, ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kalian itu, yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah SWT. Nah, oleh karenanya, orang yang mencari ilmu berarti orang yang berjihad bisa bilang sampai dia pulang lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjid la yuridu ila an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjah tamma hajjah tammatil hajjatuhu. Orang berangkat ke masjid, masjid itu apa? Tempat masjid, tempat yang sholat, tempat untuk belajar. Berarti kalian dari sini, dari kamar kalian pergi sini sholat. Baik. Lahir itu lah yang kalah. Kamu enggak ada yang pengen kesini, enggak ada yang pengen berkumpul di musola. Itu oleh apa? Itu apa? Belajar, ngajian, ya kan? Auyu alim atau dia itu ustadznya datang kesini untuk mengajar. Kana lahu, maka adalah dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Jadi kalian pulang ke rumah, ke kamar kalian masing-masing dalam keadaan sudah tulis haji mabrur, haji mabrur. Baik. Sama pahalanya. Di mana kalian akan dapatkan di rumah kalian? Enggak ada. Nah, oleh karenanya nanti kalian akan kalau sudah jadi nenek-nenek tua, ya. Karena nenek-nenek enggak ada yang enggak tua. Nanti kalian pikirkan, evaluasi, introspeksi diri, renungkan. Ternyata dari kalian itu mulai balik sampai kalian menikah, sampai kalian tua seperti itu, enggak ada waktu yang seindah seperti kalian di pondok. Enggak ada. Nggak ada waktu-waktu yang kalian isi dan ibadah melebihi daripada waktu kalian selama di pondok. Nggak ada. Buktinya? Oh, buktinya saya membuktikan, Ustaz. Kenapa? Iya, waktu saya pulang kemarin, Ustaz, 10 hari, Ustaz. Yang biasanya baca Udul Adzim, nggak lagi. Yang biasanya rapat hadat, nggak lagi. Yang biasanya makannya diukur, nggak lagi. Yang biasanya kita taklim, nggak lagi. Yang biasa megang kita, nggak lagi. Yang biasa tasbihan, mujahadah, nggak lagi. Iya kan? Iya apa tidak? Iya. Nah, pengaruhnya apa itu? Pengaruhnya setan. Di luar sana setan tidak ada yang ditakuti, di sini ada yang ditakuti. Masuk ke pondok saja takut-takut, susah payah dia masuk. Nah, sama seperti kalian mau keluar susah payah, karena apa? Kalian dilindungi daripada setan. Nah, guru-guru kalian nggak mau kalian itu kumpul sama setan, maunya kalian itu dikumpulkan sama Rasulullah. Makanya nggak mudah izin, sedikit izin. Nah, jangan biarkan kita itu sampai bersih 100% sampai kita mimpi Rasulullah. Target sebelum Syaban yang akan datang harus mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah anda nggak mau pulang. Harus gitu. Memang mudah mimpi Rasulullah. Enggak mudah. Baca salawat terus, bersihkan hati, lakukan uzlah di sini. Nah, dengan harapan semoga kalian itu bertemu dengan Nabi. Kalau sudah bertemu dengan Nabi, maka pasti akan bertemu dengan Nabi dapatan yang qadha. Kalau enggak di dunia, ya di akhirat nanti. Kalau di akhirat pasti bentuknya syafaatnya Nabi. Berarti kita akan melakukan syafaatnya Nabi. Nah, jadi harusnya ditarget di dunia ini. Sebagaimana orang yang kaya itu mentargetkan aktivitas mereka, kita juga harus target. Target kita untuk tahun ini, setiap bulan harus mimpi Rasulullah. Ya tidak. Target kita untuk tahun ini misalnya, saya sebelum Syaban saya harus mimpi Rasulullah minimal. Nah, harus seperti itu. Bisa? Enggak ada yang bisa. Apalagi untuk WSD CPR, bisa. Saya maksud bisa. Karena apa? Sumbernya kalian itu sudah bersambung dengan Nabi. Guru kalian, guru-guru kalian ngajar silsilah ilmiah. Silsilah ilmiah itu dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang mereka itu mengajar bukan karena harta, bukan karena uang, tapi mereka itu mengajar karena Allah SWT. Karena uang, uang yang dikasihkan kepada mereka itu gak cukup, untuk seminggu saja gak cukup. Makan itu sama keluarnya cukup. Tapi mereka itu mengajar itu karena Allah SWT, karena ingin menyampaikan, karena ilmu itu adalah amanat yang harus diajarkan dan dipaparkan. Makanya kalian mereka itu semuanya mengajar kepada kalian dan keadaan ikhlas. Ilmu yang diajarkan itu juga oleh mereka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi artinya apa? Basic kalian ada. Kesempatan kalian untuk bermimpi Nabi ada. Tinggal kalian mau apa tidak. Kalau mau, ya sudah, jalankan. Gimana caranya? Banyak salawat. Kurangi dosa, kurangi ngomong. Nah, jadi, usahakan kalau kalian itu ingin menjadi orang yang baik, maka hendaknya tahan ngomongnya. Tahan perutnya. Tahan pikirannya. Tahan syahwatnya. Nah, itu kalau bisa menahan itu semua, insya Allah dapat jadi salawat. Apa tuntutan? Oh, enggak bisa. Kenapa? Anda kalau enggak bicara, bisa mati. Ya? Gitu dah. Enggak ada tuh. Anda bisa mati. Ya? Nah, tidur silahkan. Enggak dilarang kalau di pondok tidur silahkan. Tapi ada batasnya. Dan Ustaz, Anda enggak mau masuk kelas. Kenapa? Anda mau enggak tidur nih sekarang, Ustaz? Pusing. Nah, sekarang belum pusing sudah bilang gitu. Nah, gimana enggak pusing? Gitu? Nah, itu kan karena setannya itu yang nyuruh bilang begitu. Akhirnya lagi bikin pusing sama setan. Gitu. Nah, jadi, waktunya sudah. Tidak ada kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Wa an bi Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-budu warawahu fi ta'almi din khairun indallahi min al-jihadi fi sabilillah. Pulang perginya orang yang mencari ilmu agama ini itu lebih baik di sisi Allah daripada jihad fi sabilillah. Jadi jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, masih lebih baik kita yang belajar ilmu agama ini. Kalian itu benar-benar jihad. Makanya kan orang berbuat baik kepada kalian itu adalah termasuk sedekah yang terbaik. Siapa yang mereka? Ya orang tua kalian itu. Orang tua kalian membayar kalian, orang tua kalian memberikan uang saku kepada kalian, orang tua kalian memberikan hadiah kepada kalian, itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya itu. Apa ya? Kenapa? Karena kalian itu terhitung sebagai orang-orang yang jihad fi sabilillah. Jadi orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu terhitung orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga usaha kita dan upaya kita ini termasuk yang terhitung oleh Allah Ta'ala sebagai jihad, sehingga kita semuanya termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Karena kita ini masih mengajar dan mengajar selanjutnya di kemudian hari, di masa yang waktu yang akan datang, dan belajar terus di masa yang akan datang sampai kita akan meninggal nanti dalam keadaan syahid insyaallah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa la mana wa sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah.